Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzal al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang menanamkan ke dalam kalbu kita nikmat iman, nikmat yakin bahwa Al-Quran sejak turun 14 abad yang lalu sampai hari ini tetap terpelihara dalam berbagai aspek, dalam segala segi. Bahasanya sejak turun sampai saat ini masih tetap berbahasa Arab. Tulisannya masih tetap tulisan berbahasa Arab, tulisan Arab. Jumlah surat juga masih tetap dan kandungan surat masih tetap, tidak ada perbedaan sejak turun sampai saat ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai pembahasan tentang perbedaan antara sebutan Alkitab dengan sebutan Al-Quran. Dan insya Allah untuk pertemuan kesempatan saat ini kita kembali mengangkat satu pertanyaan yang hingga saat ini masih mengemuka terkait dengan kajian beberapa hamba Allah terhadap surat Al-Ankabut yang berbunyi Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Menurut qiraat Asim, ini ayat 45. Namun menurut qiraat Abu Amrin, ini ayat 44. Kenapa kok bisa terjadi? Sebab surat Al-Ankabut diawali dengan Alif Lam Mim. Ada yang menyebutkan Alif Lam Mim awal ayat pertama. Ada yang menyebutkan Alif Lam Mim adalah ayat pertama. Dan Ahasiban Nas, ayat yang kedua. Fokus pembahasan kita saat ini insyaAllah dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Utlu ma uhiya ilaika. Minal kitabi wa aqimis salah. Demikianlah tulisan yang ada pada mushaf Al-Quran. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Tulisan Al-Kitab sama dengan tulisan Al-Kutub. Wa aqimis salah dengan adanya huruf waw. Inilah bukti keaslian mushaf Al-Quran. Tulisannya dan bacaannya tetap terpelihara. Dari ayat ini, ketika dibaca terjemah, muncul pertanyaan sebahagian orang yang mengatakan, mana yang mesti lebih diprioritaskan? Kewajiban membaca Al-Quran ataukah salat? Jawaban sementara, dan nanti insya Allah akan kita kaji lebih dalam, jawaban sementaranya adalah, salat tidak akan dapat sampai kepada puncaknya salat atau benar tanpa Al-Quran. Jadi kalau gitu Al-Quran dulu. Al-Quran tidak akan dapat dinikmati dengan baik, dengan benar, dipahami dengan tepat tanpa salat. Jadi kalau begitu, salat tidak akan mencapai kesempurnaan tanpa Al-Quran. Baca Quran pun tidak akan mencapai kesempurnaan tanpa sholat. Jadi tidak dapat dikatakan baca Quran dulu baru sholat, tidak demikian. Untuk pemula boleh dari mana saja dulu, itu baru pemula ya. Ah saya mau memulai dari baca Quran dulu baru nanti sholat. Ya silakan permulaan. Saya mau belajar sholat dulu baru nanti membaca Al-Quran, silakan. Tapi untuk menjadi ahli sholat dan menjadi ahli Al-Quran, ahli Al-Quran pasti ahli sholat, dan ahli sholat pasti ahli Al-Quran. Kenapa kok demikian? Al-Quran sendiri yang mengatakan, terutama kalau dihubungkan dengan kalimat Al-Kitab. Dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, disebut dzalikal kitabu bisa ayat pertama, bisa ayat kedua, tergantung qiraat yang kita ambil. Ada yang menyatakan alif lam mim ayat 1, dzalikal kitab ayat 2. Ada yang menyatakan alif lam mim dzalikal kitab itu satu ayat. Oleh karena itu dzalikal kitabu antara ayat 1 dan ayat 2. Jadi kalau menyebut surat sekian ayat sekian, perlu diperhatikan menurut qiraat siapa. Jadi tidak hanya nomor ayat dan surat tanpa disebut qiraatnya, bisa berbeda soalnya antara satu qiraat dengan qiraat yang lain walaupun isinya sama. Al-Quran menyebutkan kitab ini hudan lil muttaqin. Sementara dalam surat Al-Baqarah ayat 185 menurut qiraat Asim, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ramadhan, bulan diturunkannya Al-Quran, petunjuk bagi manusia keseluruhan. Kalau kitab, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Tentu harus menjadi perhatian buat kita. Kenapa dibedakan? Kalau sebutan kitab khusus untuk muttaqin, kalau Al-Quran menyeluruh semua manusia. Dan surat Al-Ankabut ayat 44 atau ayat 45 ini menyebut Al-Kitab. Oleh karena itu, perlu kita kaji apa makna Al-Kitab dan apa makna Al-Quran. InsyaAllah akan kita lanjutkan setelahnya jeda berikut ini. Ala khairil anam al-Mustafa badrit tama astaghfirullah rabban baraya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, dalam surat al-Isra ayat 9. Di dalam surat Yunus, surat Yusuf, terulang kalimat hadzal Qur'an. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an. Dalam surat Yusuf surat 12 ayat 3 disebut kalimat hadzal Qur'an. Kita temukan pula dalam surat Yunus, dalam surat Al-Kahfi, dalam surat Al-Furqan kalimat hadzal Qur'an sampai terulang 14 kali. Tapi tidak ditemukan hadzal kitabu, yang ada hadza kitabun mubarakun. Apa bedanya isyarat kepada Al-Quran dengan kalimat hadza dan kepada kitab dengan kalimat zalika? Tentu hubungan dengan surat Al-Ankabut tadi, utlu ma uhiya ilaika hadzal kitab ilaika minal kitabi, berarti kitab ini kalau kita baca lebih dalam memerlukan ilmu yang sangat luas dan yang sangat mendalam sehingga terbukti mukjizat Al-Kitab. Mukjizat Al-Quran terdengar, mukjizat Al-Kitab terlihat. Yang dimaksud dengan dzalikal kitab dalam awal Al-Baqarah, jelas yang kita baca inilah, tetapi memiliki tulisan yang khas. Kenapa tulisan Al-Kitab sama dengan tulisan Al-Kutub? Kitab itu menunjukkan satu, kalau Al-Kutub menunjukkan banyak. Memang benar, wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, Nabi terakhir ini, meliputi semua kandungan kitab sejak awal sampai akhir. Makanya tulisan Al-Kitab disamakan dengan tulisan Al-Kutub. Jadi kalau begitu, makna membaca uhiya ilaika minal kitab tidak hanya sebatas yang terdengar, tapi juga yang terlihat. Bahkan lebih dari itu, memperhatikan perbedaan antara tulisan yang ada dalam Al-Quran dengan tulisan yang di luar Al-Quran. Bagaimana terkait dengan terjemah? Tentu terjemah tidak dapat dikatakan Alkitab, tidak pula dikatakan Al-Quran. Terjemah adalah produk manusia, pemikiran manusia yang ditemukan banyak perbedaan antara satu terjemah dengan terjemah yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala memelihara Al-Quran sebagai mukjizat abadi sampai hari kiamat, dibedakan dengan kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu mungkin buat saya pribadi belum tahu tulisan yang aslinya seperti apa dan bahasa yang aslinya juga seperti apa. Tapi Al-Quran diketahui oleh dunia, entah yang beriman kepada Al-Quran ataupun tidak. Di semua negara yang namanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, pasti surat Al-Fatihah. Adakah seseorang yang melaksanakan sholat dengan segala puji bagi Allah? Tidak dapat dibenarkan. Karena yang maksud dengan Al-Quran adalah tentunya yang memang aslinya. Inilah yang sangat penting untuk disampaikan agar tidak terjadi kekeliruan di dalam menyebut Al-Quran, menyebut Alkitab, membaca Quran, membaca terjemah. Tidak sama. Dan terjemah sangat penting bagi orang-orang yang tidak tahu bahasa Arab tapi belum sampai ke tingkat membaca Quran. Sangat perlu membaca terjemah untuk membantu mengetahui isi Al-Quran, tapi merupakan bagian dari makna Al-Quran. Tadi sudah disampaikan bahwa kalimat Alkitab saja ditulis tanpa alif ini memiliki makna. Untuk terjemahannya sulit. Seperti apa terjemahannya? Antara tulisan Alkitab dengan tanpa alif dan tulisan Alkitab dengan pakai alif. Tulisan inilah yang populer dalam kaidah bahasa Arab dan dalam kaidah imla atau cara menulis huruf Arab. Cara menulis bahasa Arab, tulisan Alkitab pasti begini, tapi untuk Al-Quran berbeda. Makanya utlu ma uhya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Silakan baca dulu Alkitab dan tegakkan salat. Kalimat tegakkan salat memerlukan bacaan Al-Quran. Untuk membaca Al-Quran supaya sampai puncaknya Quran dan puncaknya kitab tidak mungkin dapat diraih kecuali oleh orang-orang yang banyak taqarrub kepada Allah, antara lain melalui sholat. Karena sholat merupakan cara yang paling utama yang mesti dilakukan oleh setiap umat beriman. Melaksanakan sholat merupakan tanda bukti keislaman seseorang. Hal ini diangkat karena memang saya juga akhir-akhir ini mendapatkan pertanyaan. Pertanyaannya, betul ada orang yang berkata begini, saya mau baca Quran dulu nanti sholatnya. Habis ayat juga menyebutkan, baca kitab baru sholat. Apakah demikian maknanya? Baca Quran dulu baru sholat. Ini baca kitab, kitabullah. Yang apabila sudah terdengar itu Quran. Apabila terlihat tulisannya itulah Alkitab. Jadi seseorang memegang mushaf, pas dibuka itulah kitabullah, pas dibaca itulah Al-Quran. Baik Al-Quran ataupun Alkitab datang dari Allah, disampaikan Jibril kepada Rasulullah SAW, diajarkan kepada para sahabat hingga sampai kepada kita. Mana buktinya, mana dalilnya bahwa Quran dan kitab sama-sama turun? InsyaAllah kita kaji setelahnya jeda berikut ini. Ya dzal jalali wal ikram, Rabbi zidni ilman nafi'a. Memang sempat ada yang bertanya, kalau saya katakan bahwa Al-Quran turun, Alkitab juga turun. Seorang yang ahli Al-Quran, dia hafiz Al-Quran, dia juga menguasai ilmu qiraat yang tujuh, dia berkata, ini pernyataan yang belum terdengar dari sebelumnya. Ada dalilnya. Ya jelas, sebinilah ada dalilnya. Dalam surat Ali Imran, di awal ayat 2 kita temukan, nazzala alaikal kitaba bilhaq. Ayat 2 atau ayat 3. Nazzala alaikal kitaba bilhaqi musaddiqa. Dialah yang menurunkan kepadamu Al-Kitab. Pada ayat ketujuh, huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Ada dua istilah untuk Al-Quran untuk bermakna turun. Nazzala dan anzala. Ketika diindonesiakan, nazzala dengan anzala sama, menurunkan. Padahal ungkapan Al-Quran anzala dengan nazzala memberi makna yang berbeda. Hanya sulit untuk kita cari bahasa Indonesianya apa untuk membedakan anzala dengan nazzala. Tapi yakinlah akan dapat digambarkan. Ketika Al-Quran kita dengar turunnya adalah sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke samaid dunia, dan juga sekaligus kepada Rasulullah setelahnya turun semuanya secara bertahap, diturunkan semuanya di akhir. Jadi ada turun sekaligus dan ada turun bertahap. Terkadang cuma beberapa ayat, yang pertama cuma 5 ayat, itu pun pendek-pendek. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, dan selanjutnya sampai malam ya'lam, 5 ayat saja. Ada juga yang satu surat. Nah, setelahnya turun semuanya, kan dibacakan Jibril kepada Rasulullah secara keseluruhan. Dan sebelum diturunkan keseluruhan, sebelum diturunkan secara bertahap, pernah diturunkan secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke samaid dunia. Apabila ditanya antara turun sekaligus dengan turun keseluruhan, diberikan makna atau dibahasa Arabkan anzala dengan nazzala, mana yang sekaligus dan mana yang secara berangsur? Saya duga atau saya kira tidak akan jauh berbeda. Anzala itu merupakan bukti turun sekaligus, dan nazzala secara berangsur. Nazzala alikal kitaba bilhaq musaddiqan lima bayni yadahi wa anzala taurah. Untuk Taurat dalam ayat ini anzala, pada ayat yang sama. Untuk Alkitab pakai nazzala. Namun pada ayat ke-7 disebutkan juga anzala, huwallazi anzala alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita bahwa Allah yang menurunkan Alkitab, bukan cuma Quran yang Allah turunkan melalui Jibril kepada Rasul. Alkitab juga Allah turunkan. Ini nas dari Al-Quran, bukan pendapat ulama, bukan keterangan sahabat, tapi Al-Quran sendiri. Silahkan dibuka dalam surat Ali Imran yang berbunyi, nazzala alaikal kitaba. Nazzala alikal kitaba bilhaq. Kemudian pada ayat ke-7, huwallazi anzala alaikal kitaba. Minhu ayatun muhkamat. Nah, antara nazzala dengan anzala dua-duanya digunakan untuk kitab dan juga digunakan untuk Al-Quran. Di awal surat Yusuf kita temukan huwallazi an inna anzalnahu qur'anan arabiyya. Pakai anzalna untuk Al-Quran. Dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan di dalam surat Al-Insan kita temukan inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Untuk Al-Qur'an dan untuk Al-Kitab ada nazzala, ada anzala. Artinya sama-sama memang. Sama-sama diturunkan secara bertahap dan juga diturunkan secara sekaligus. Subhanallah. Kalau tidak kita hati-hati, bisa dianggap sama sebutan Alkitab dengan Al-Quran. Bahkan bisa dianggap sama terjemahnya pun. Padahal terjemah adalah buatan manusia. Dan Al-Quran kalam suci. Dan satu-satunya, dapat kita katakan, satu-satunya kitab yang dikatakan suci oleh orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran adalah dapat dibuktikan kesuciannya dalam segala segi. Tulisannya, bacaannya, bahasanya, bahkan aturan baca. Ada enggak kitab yang lain selain Al-Quran yang memiliki aturan baca terpelihara sejak turun sampai sekarang? Oleh karena itu, aturan membaca Al-Quran juga membuktikan inilah Al-Quran. Terjemah dan tafsir bukan Al-Quran. Kita hormati para ulama yang telah membuat terjemah dan tafsir. Apa perbedaannya? InsyaAllah kita lanjutkan setelahnya jeda berikut ini. Alhamdulillah, sahabat MKTV masih tetap bersama acara mengkaji mukjizat huruf Al-Quran. Kata yang dimaksud dengan kata huruf bukan A, B, C, D. Tapi Rasulullah SAW bersabda sesuai dengan yang dinyatakan Jibril, nuzil Al-Quran ala sab'ati ahruf. Diturunkan Al-Quran atas 7 huruf. Dan makna 7 juga memiliki makna yang sangat luas. Tidak hanya bermakna 5 tambah 2, tapi bisa bermakna multi huruf. Itu semuanya memerlukan keterangan. Keterangan tentang hadis, keterangan tentang Al-Quran, bisa menjelaskan kepada yang lain. Itu disebut tafsir. Jadi tafsir itu adalah menjelaskan yang kurang jelas. Tentunya buat Rasulullah semuanya jelas, dan Rasulullah menerangkan kepada yang lain, berarti Rasulullah menafsirkan Al-Quran. Praktek kehidupan Rasulullah merupakan tafsir pertama untuk Al-Quran. Kita lanjutkan sekarang tentang kalimat Al-Kitab tadi dengan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menantang kepada semua umat manusia dari sejak turunnya Al-Quran di tengah-tengah masyarakat Arab yang pada waktu itu dikenal sedang mencapai puncaknya kesusastraan, kemampuan bersastra dengan syair-syairnya. Lalu turun Al-Quran dan mereka merasakan ada sesuatu yang baru. Allah subhanahu wa ta'ala menantang kepada mereka ketika mereka tidak mau beriman, tidak mau percaya dengan kalimat qul la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tu bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Katakan wahai Muhammad, sekiranya semua para ahli dari golongan jin dan manusia ini enggak tanggung-tanggung ya nantang, la in ijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an, kumpulkan semua ahli dari golongan jin dari mana-mana kita hadirkan, kita undang untuk membuat Al-Qur'an. enggak usah Quran jilid dua, tetapi bimithli hadzal Quran, semisal Al Quran. La ya'tuna bimithli, tidak mungkin mereka mampu membuat semisal Al Quran. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun mereka bekerja sama semuanya, mencurahkan segala upaya, tidak akan mampu. Itu Quran yang terdengar, yang bisa didengar oleh semua umat manusia. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 185 disebutkan Al-Quran itu adalah hudan linnas. Beda dengan Al-Kitab, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, terkait perbedaan Quran dengan kitab, tantangannya pun berbeda. Surat Al-Isra, ayat 88 yang barusan dibacakan. Qul la ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an. Kalimatnya an ya'tu bimithli hadzal Qur'an. Semisal Quran ini, keseluruhan dari awal sampai akhir. Kumpulkan para ahli dari golongan jin dan manusia. Tidak akan mampu. Kemudian kita temukan dalam surat 11 ayat 13 dengan qiraat Asim. Di sini ada kalimat, Am yaqulu naftarah qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi. Bi ashri suwarin mithlihi. Hi ini kemana nih? Apabila mereka menganggap bahwa Al-Quran ini buatan manusia, am yaqulu naftarah, mereka menganggap ini adalah buatan manusia, dibuat-buat. Tentunya para ahli bahasa mampu membuat tandingan. Silakan bikin tandingan. Tandingan berupa apa? Berupa 10 surat. 10 surat seperti apa? 10 surat seperti kitabullah ini. Surat Hud. Dari awal ayat. Sampai ayat 13 ini. Belum menyebut kalimat ini. Baru menyebut. Alif lam ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah inni lakum minhu nadhirun wa bashir. Kitabun uhkimat. Di awal ada kalimat kitabun. Sedangkan ini adalah Al-Quran. Jadi tantangan untuk mendatangkan keseluruhan disebut Al-Quran. Tantangan untuk mendatangkan 10 surat hubungannya dengan kitab. Berbeda. Setiap kitab pasti ada Qurannya. Tapi tidak setiap Quran ada kitabnya. Maksudnya tidak setiap orang yang tahu tulisan, setiap orang yang tahu tulisan pasti ada bacaannya yang ditulis itu. Tapi tidak setiap orang yang membaca tahu tulisannya kan. Banyak orang yang hafal Al-Quran 30 juz. Tetapi tidak tahu tulisannya bagaimana. Karena beliau ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tunanetra. Tidak bisa melihat hurufnya. Tetapi sudah hafal 30 juz. Dan ini tidak terhitung jumlahnya sejak dahulu sampai sekarang. Adapun kitab, tulisan, pasti ada bacaannya. Nah, di sana perbedaan antara kitab dengan Quran. Dan bahkan kita temukan lagi tantangan yang lebih tajam lagi. InsyaAllah setelahnya, jeda berikut ini. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni. Surat Hud menantang semua manusia. Am yaqulu naftara, قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. Ataukah mereka masih menganggap bahwa Quran itu buatan Muhammad, buatan manusia? Kalau memang buatan dia, mestinya kamu juga bisa membuat dong, wahai orang-orang yang ahli bahasa. Karena itu, fa'tu bisurah, silahkan buat oleh kamu. Kalau enggak mampu membuat, kira-kira ada berita enggak di mana ada yang mampu membuat? Tolong datangkan hasilnya. Kita perhatikan kalimatnya. Ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli. Kalimat la ya'tun. La ya'tun itu mendatangkan, ya. Di sini juga ada kalimat am yaqulna iftarah qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftariyatin ayatu ni, ya. Fa'tu bi asyri suwarin. Walaupun saya temukan dalam terjemahan yang ada, kalimat fa'tu diterjemahkan dengan buatlah. Tentu buatlah lebih berat daripada mendatangkan. Dan Al-Quran menantang untuk mendatangkan saja. Membuat kamu gak mampu. Sekarang kalau kamu dapat berita di mana ada Quran lain, datangkan sini. Itu makna fa'tu. Tantangan yang lebih ringan. Ternyata enggak terbukti juga kemampuan mereka untuk mendatangkan Quran yang lain. Sekarang tidak mampu se-Quran, datangkan 10 surat. Am yaquluna iftarahu fa'tu bi asyri suwarin mithlih muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillah. Datangkan 10 surat. Kalimat datangkan tidak mesti membuat. Siapa saja yang membuatnya terserah. Yang penting kamu datangkan. Kalau kamu punya bukti ataupun dengar berita bahwa ada Al-Quran yang lain, ada kitab yang lain. Dan ini pernah terdengar dan memang ada dalam tulisannya. Dan saya sudah menemukan kitabnya, kitab Al-Kafi karangan Al-Kulaini, jilid 2 halaman 634 menyebutkan innal qur'ana alladhi ja'a bihi jibril ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam 17,000 ayat. Kata Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi, Al-Qur'an yang dibawa Jibril kepada Nabi Muhammad jumlahnya 17,000 ayat. Kini kita menemukan perintah, mana datangkan ke sini. Gak usah kamu membuat, datangkan saja. Nah, dalam hal ini saya temukan beberapa terjemah mengartikan fa'tu bukan datangkan tapi buatlah. Tentu arti asal dari ata, ya'ti, atau ya'tu pakai bi artinya datangkan, bawa ke sini. Bukan membuat, membuat lebih berat, lebih susah. Dan tantangan keseluruhan ditujukan kepada Quran. Tantangan dengan 10 surat, kalimatnya kepada kitab. Mithlihi, mithlil kitab. Dan juga dalam surat Al-Baqarah, ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalimatnya fa'tu bi suratin min mithlih. Apabila kamu berada dalam keraguan, in kuntum fi raibin, tenggelam dalam keraguan. Ala abdina wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fa'tu bi suratin min mithlih, min mithlil kitab. Ini juga datangkan satu surat seperti kitab. Bahkan luar biasa dalam surat Al-Baqarah ini, fa'tu bi suratin min mithlih, Seperti apa terjemahannya kalau kita pakai bahasa Indonesia? Datangkan satu surat min sebahagian, mitlihi sepertinya, sebahagian seperti. Kira-kira apa bahasa yang pas? Jadi tidak mirip dalam segala-galanya, ada yang mirip sebahagian dengan kitabullah. Dan surat Al-Baqarah sebagaimana surat Uhud, dari awal ayat sampai datangnya tantangan ini belum menyebut lafaz atau kalimat Al-Quran, tapi baru kitab. Dalam surat Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi, pada ayat di awal ayat 23 menyebutkan fa'tu bi suratin min mithlih. Demikian pula pada surat Hud di awal, kitabun uhkimat ayatuh thumma fussilat min ladun hakimin khabir, sampai kepada ayat 13 berbunyi am yaqulu naftarah qul fa'tu bi ashin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum. Jadi kalimat mithlihi di sini mithlil kitab artinya meliputi tulisan dan bacaannya. Pada tulisan terdapat mukjizat, pada bacaan terdapat mukjizat. Di dalam surat Al-Isra ayat 88 menyebutkan bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Itu menyeluruh se-Qur'an, tidak menyebutkan dengan tulisannya. Sama-sama tantangan dari Allah tidak dapat dijawab dan tidak dapat direspon, karena memang ini bukan perintah dalam artian yang sebenarnya, tapi perintah membuktikan kelemahan manusia. Dalam Al-Quran banyak perintah bukan untuk dilaksanakan, banyak pertanyaan untuk dijawab. Jadi buat apa? InsyaAllah kita lanjutkan setelahnya jeda berikut ini. وعلى خير الأنام المصطفى بدر التمام 11 20 55 45 08 11 20 55 45, dan mohon dikasih tanda entah disebut Ustadz Jaga atau MKTV, biar nanti akan diupayakan sekiranya saya punya kemampuan untuk menjawabnya, dijawab pada acara Rabu malam Kamis mendatang. Dan tentu dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada yang ingin langsung bertanya melalui suara, tapi tentu untuk hemat waktu dan sekaligus juga untuk supaya lebih jelas. Tadi sudah disampaikan tentang terkait dengan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk mendatangkan Quran atau mendatangkan kitab, 10 surat saja atau 1 surat saja, ternyata tidak ada yang sanggup membuktikannya. Kalau mendatangkan saja tidak sanggup, ya apalagi membuat. Dan tantangannya dari Allah bukan untuk membuat, tetapi mendatangkan. Fa'tu bi asyri suwar. Termasuk yang menyatakan ada 17.000 ayat, tentunya ada bukti, tolong datangkan. Enggak usah sampai kepada tersisa 10.000. Ini kan yang kita baca tidak sampai 7.000 ya. Jadi kalau 17.000 masih 10.000 lebih yang tidak ada. Sekarang enggak usah sampai 10.000 didatangkan. 100 ayat saja. Karena surat yang paling pendek adalah 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fashalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Silakan datangkan satu surat, mau 3 ayat, mau 5 ayat, yang betul-betul ada tulisannya dan ada bacaannya. Sesuai dengan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'tu bi suratin min mithlih. Silakan datangkan satu surat yang menyerupai kitabullah. Kitab bukan cuma Qur'annya, tapi dengan kitabnya. Karena kitab dan Qur'an sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat dalam surat Al-Imran, dalam surat Al-Insan, dalam surat Al-Qadar, surat Yusuf menyebutkan inna anzalna qur'anan arabiyya nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Kemudian sekian banyak ayat yang menjelaskan tentang turunnya kitab dan turunnya Al-Qur'an. Hanya untuk Al-Qur'an ada lanjutan dengan kalimat walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Pada pertemuan yang lalu sudah kita kaji hubungan antara zikir dengan muddakir. Tetapi sampai sejauh mana kalimat yassarna, kami mudahkan. Apakah yang dimaksud dengan kami mudahkan itu dengan melalui terjemah bisa dikatakan kami mudahkan Al-Qur'an? Jelas berbeda. Kalimat Qur'an seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qiyamah ayat 18 menurut qiraat Asim dan ayat 17 menurut qiraat Abi Amr disebutkan fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kenapa kok ada yang menyatakan 17, ada yang menyatakan 18? Karena memang dari awal ayat disebutkan sebelumnya ada yang disebut lisan nabi itu adalah satu ayat, ada juga yang menyebutkan itu ayat yang bersambung. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Itu satu ayat menurut qiraat Abi Amr. Tapi yang lain adalah itu ayat yang bersatu ya. Lita'jalabi inna alina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Siapakah Abu Amr itu? Kok berbeda beberapa nomor ayatnya? Bukan cuma Abu Amr, yang lain juga ada, hanya yang saya angkat saat ini perbedaan Asim dengan Abi Amrin. Abi Amrin itu adalah seorang ahli Al-Qur'an yang belajar kepada Abul Aliyah. Abul Aliyah kepada Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Dan juga Abu Amr ini belajar kepada Hattan, beliau juga dari sahabat yaitu dari Abu Musa Al-Asy'ari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Asim, qiraat Asim yang kita pelajari riwayat hafaz dari Asim, beliau belajar kepada Abu Maryam dan Abu Maryam kepada sahabat antara lain Utsman dan juga Umar dan Ali. Mereka yang bertiga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat dekat jalurnya. Dan perbedaan Al-Qur'an bukanlah hasil ijtihad ulama. Perbedaan bacaan, perbedaan qiraat, perbedaan riwayat bukanlah hasil ijtihad ulama, tapi itulah merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang terkait dengan masalah bacaan atau dengan masalah makna. Sekali lagi, bagi yang mau menyampaikan pertanyaan, silakan menggunakan SMS saja, kirimkan ke nomor 0811 25545, namun dikasih tanda ini adalah untuk dibahas pada acara Ustaz Jaga ini. Dia tidak bercampur dengan yang lain. Dan insya Allah dengan pertanyaan tertulis, mudah-mudahan lebih jelas, tidak sulit untuk mendengarkan pertanyaannya. Hamba-hamba Allah, sahabat Al-Quran, di mana saja berada, kita bersyukur kepada Allah karena kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang beriman kepadanya. Semoga Allah tetapkan dalam kalbu kita nikmat istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Subhanaka ya Rabbana inna kunna minal zalimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.